عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Bid'ah itu apa? Bid'ah itulah yang membuat perpecahan dengan kaum muslimin. Buat perpecahan dengan kaum muslimin. Dia dibuat oleh orang dan dimasukkan ke dalam agama. Maka menurut istilah bid'ah itu adalah sesuatu yang baru yang tidak ada sebelumnya di dalam masalah din, peribadatan. Yang dibuat oleh orang dimasukkan ke dalam agama, menyerupai agama itu sendiri, syariat, dimaksudkan mengerjakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan ganjaran. Itu bid'ah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesatan tempatnya neraka. Setiap orang mengerjakan bid'ah, hatinya tambah kotor dan tambah hitam, tidak bening lagi hatinya. Bid'ah itu apa? Setiap orang melakukan bid'ah itu akan merusak agama, merusak harta dan merusak kehormatan. Bid'ah itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru di dalam din agama, di dalam din agama, bukan dalam urusan keduniaan, bukan dalam urusan keduniaan, bukan. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أشهد أن محمد قطوف من سيرة نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في حياته وهديه. Ketika mereka sujud, tiba-tiba yang pertama kali masuk dari babu Safa masuk menuju Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka segera mereka mengatakan, atana al-amin, kata mereka, telah datang kepada kita al-amin, orang yang paling amanah, orang yang paling amanah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka serentak mengucapkan perkataan tersebut, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam tersohor di antara mereka adalah orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur. Qutufun min sirati nabiyil huda. Bahkan orang Yahudi mengatakan akan segera tiba masanya, akan segera datang. Untuk Anda yang ingin mencintai dan dicintai oleh sang kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam, marilah kita mengenal lebih jauh sosok yang mulia Al-Habib Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kajian Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda MA setiap hari Kamis siang pukul 13 waktu Indonesia Barat dan disiarkan ulang setiap Sabtu malam pukul 22 waktu Indonesia Barat. Terima kasih kebersamaan Anda. Jazakumullahu khairan. Qutufun min sirati nabiyil huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa hadihi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لا نبي بعدي tidak ada nabi setelahku. وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kami. Dia adalah seorang rasul, Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup sekalian para nabi. Siapa saja yang mengaku atau diakui dirinya sebagai seorang nabi apalagi rasul, maka dia keluar dari Islam. Kulluhum, semuanya mereka, yazumu annahu rasulullah, semuanya mereka mengaku sebagai utusan Allah. dan muncul Mirza Ghulam Ahmad Al-Kadzab la'natullah alaih. Ini pendusta besar yang mengaku dirinya sebagai nabi sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ajaran Ahmadiyah bukan dari Islam, wajib diyakini oleh setiap muslim. Ahmadiyah bukan dari Islam. Jangan dikaitkan dengan Islam, jangan dikaitkan dengan Islam. Karena tidak ada keyakinan dalam Islam ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Siapa yang mengakui ajaran Ahmadiyah dalam Islam, maka dikhawatirkan dia ikut kufur seperti mereka. Tapi kita pun bertindak harus sesuai dengan syara'i. Jangan gegabah. Pemerintah yang harus turun tangan. Jangan bertindak sendiri. Pemerintah yang mempunyai kekuasaan. Ulil amri. Roja 756 kilohertz. Lidzakirin wadzakirat. Idza'atul Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama.